Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah namimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Abu Darda, dan Abu Darda nama aslinya adalah Uwaimir. Nabi mengatakan, "Ala ukhbirukum, maukah ku informasikan kepada kalian semua ini satu amal yang lebih utama dibandingkan derajat yang didapatkan karena berpuasa, sholat, dan sedekah." Para sahabat mengatakan, "Tentu kami mau, wahai Rasulullah." Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Islahu dhatil bain, mendamaikan hubungan." Karena rusaknya hubungan, itul haliqah, itu menggundul. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dimasukkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i hafiz rahimallahu taala di kitabnya As-Sahihul Musnad. Yang dimaksud dengan al-haliqah yang menggundul yaitu satu perkara yang min sya'niha memiliki sifat menggundul, dan yang dimaksud dengan menggundul di sini adalah menghancurkan dan mencabut sampai ke akar-akarnya adina agama. Sebagaimana pisau cukur atau silet itu bisa mencabut atau memotong rambut kepala sampai ke akar-akarnya. Wakil dan ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan haliqah adalah memutus kekerabatan, watadallum, dan saling mendzalimi. Sebagaimana di kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Sehingga kalau pakai makna yang kedua, maka rusaknya hubungan itu akan menyebabkan qati'atur rahim, terputusnya kekerabatan. Kemudian selanjutnya, imtanallahu, Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya ketika Allah menyatukan hati-hati mereka. Dengan Allah katakan, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ketika dulu kalian bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian, jadilah kalian dengan nikmatnya, nikmat Allah ikhwanan, bersaudara. Sedangkan kuntum, dulu kalian ada di syafa pinggir, hufratin, jurang, minan nari, neraka. Lantas Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika, seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk. Demikian di surat Ali Imran. Dan Allah Ta'ala berfirman, waladhi, dia Allah zat yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan melalui orang-orang yang beriman. Allah satukan hati mereka. Seandainya engkau menghabiskan semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya, engkau tidak bisa menyatukan hati mereka. Akan tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka yang bisa menyatukan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta, seluruh harta yang ada di muka bumi ini tidak bisa menyatukan hati manusia kecuali bersifat sementara. Ya, bersatunya hati secara awet adalah semata-mata nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk upaya untuk merusak hubungan adalah memprovokasi seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya. Sebagaimana dihadkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khabbaba zaujata imra'in falaysa minna." Siapa yang memprovokasi istri seorang laki-laki supaya berpisah dan bercerai dan meminta cerai kepada suaminya, maka dia bukanlah bagian dari kami. Maka dia bukanlah bagian dari kaum muslimin. Artinya ini satu hal yang dosanya adalah dosa besar. Wa isnadu hasanon. Hadis ini kualitasnya hasan. Maka di antara dosa besar adalah satu dosa namanya takhbib. Memprovokasi istri agar minta cerai kepada suaminya. Maka di antara dosa besar adalah kehadiran pihak ketiga yang menyemangati, ya, ketika istri itu dalam kondisi rumah tangganya menghangat dengan suaminya, dan datanglah orang yang ketiga yang menyemangatinya untuk berpisah dari suaminya, maka ini satu hal yang nilainya dosa besar. Maka menjadi kewajiban orang yang menerima konsultasi rumah tangga untuk hati-hati, jangan sampai berperilaku dan berperan sebagai khobab. Orang yang memprovokasi istri untuk minta cerai pada suaminya. Dan realita menunjukkan terkadang pelaku khobab itu adalah keluarga istri itu sendiri. Bahkan ibunya istri atau ayahnya, ketika anaknya melaporkan kondisi rumah tangganya, kemudian sebagian orang tua itu tidak bersifat bisa ngomong, bisa merangkul, sebagiannya hanya mendengar dari satu pihak anaknya saja tanpa melakukan klarifikasi dengan suaminya, kemudian saran yang diberikan adalah memprovokasi dan mendorong istri untuk bercerai dan berpisah dari suaminya. Kemudian tentang hadis ini, fal wajib, maka yang menjadi kewajiban adalah berupaya mendamaikan hubungan di antara kaum muslimin, bukan merusak hubungan di antara kaum muslimin. Di antaranya adalah mendamaikan suami istri yang tengkar, yang sedang cekcok, yang kondisinya memanas, bukan malah menambah panas sehingga semangat untuk berpisah. Kemudian pelaku khobab itu laisa minna, bukan bagian dari kami. Makna dari bukan bagian dari kami ada rincian yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari. Faqal, beliau mengatakan, kauluhu sabda Nabi falaysa minni inkana ar-rahbatu, ini berkenaan dengan man rahiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Maka berkenaan dengan masalah meninggalkan sunnah Nabi. Kata beliau, ingkanatil rohbatu, jika ketidaksukaan dan meninggalkan sunnah Nabi itu bidarbin ta'wili. Ini karena salah satu bentuk ta'wil. Ta'wil itu salah paham. Dia salah paham. Dikira semacam ini satu hal yang boleh dan tidak mengapa. Padahal itu satu hal yang tidak boleh. Maka yu'dharu sahibuhu, maka pelakunya dimaklumi. Pelakunya dimaklumi, sebagaimana ada sahabat yang tidak mau menikah karena mau konsentrasi ibadah dengan alasan bahasanya ibadah dan amalnya itu masih kurang, dia ingin pol-polan, ingin maksimal mendapatkan pahala dengan bertekad untuk tidak menikah. Ini dikira semacam ini satu hal yang tidak mengapa, maka ini dimaklumi. Makna falaisa minni artinya ala tariqati, tidak di atas jalanku. Dan kata-kata falaisa minni ini tidak mengharuskan keluar dari agama. Wa in kana i'radan wa tanaqusan, ya, meskipun tindakan yang dilakukan itu mengandung berpaling, wa tanaqusan dan dalam tanda kutip pelecehan, yufti ila yang menyebabkan keyakinan bahasanya perbuatannya itu lebih baik daripada ajaran Nabi, maka makna falaisa minni laisa ala millati. Nah, oh, atau ini rincian. Ya, maka tidak suka dengan ajaran Nabi itu bisa kekafiran. Jika ingkana i'radan, jika itu bentuknya adalah berpaling dari ajaran Nabi dan pelecehan yang menyebabkan keyakinan perbuatannya itu lebih baik daripada arjah, itu lebih baik daripada ajaran Nabi. Maka kalau bentuknya i'radan wa tanaqusan yang kemudian sehingga bisa disimpulkan adanya keyakinan amalnya itu yang lebih baik daripada ajaran Nabi, maka falaisa minni maknanya laisa ala millati, tidak di atas agamaku. Karena keyakinan seperti itu nau'un minal kufri, adalah salah satu bentuk kekafiran. Kemudian waqala dan Ibnu Hajar mengatakan untuk salah satu hadis di Sahih Bukhari, dia katakan yang terbaik menurut banyak ulama salaf adalah itlaqul lafdil khobari, adalah membiarkan redaksi hadis tanpa dibahas penafsirannya supaya lebih dahsyat dalam melarang. Ini di antaranya adalah pendapat Sufyan ibn Uyainah, dan adalah Sufyan ibn Uyainah mengingkari orang yang membelokkan makna hadis yang kesannya adalah kekafiran, atau makna hadis yang bersih ancaman yang kesannya sangat keras. Itu beliau tidak setuju, tidak sepakat, dan mengingkari orang yang membelokkannya dari makna zahirnya. Wa yara, dan Sufyan ibn Uyainah berpandangan bahasanya al-imsak, menahan diri, yaitu diam, tidak membahas takwilnya atau tafsirnya, itu aula, yang lebih baik. Lima dzakarnau, karena alasan yang telah kami sebutkan. Intah sekian kutipan al-murad yang diinginkan dari Fathul Bari. Lima dzakarnau, karena alasan yang telah disebutkan, maksudnya adalah tadi supaya lebih zajran ablar fi zajr, supaya lebih dahsyat, lebih maksimal dalam melarang. Ya, maka biarkan, misalnya tadi laisa minna, bukan bagian dari kami, bukan bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa memberikan rincian, itu pendapat Sufyan bin Uyainah. Kalau tadi di kutipan yang pertama dirinci, ya, bahasanya laisa minna itu sama dengan laisa minni, artinya tidak di atas jalan Nabi. Nah, tidak di atas jalan Nabi ini bisa bentuknya kekafiran jika hal itu adalah terkandung padanya pelecehan dan merasa bahwasannya apa yang dilakukan lebih baik daripada apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi ajarkan. Jika tidak ada makna-makna, tidak ada hal-hal yang nilainya kekafiran, maka laisa minna atau laisa minni itu tidak membatalkan keimanan dan bukan kekafiran. Wa amma tafsirul murji'ah, dengan tafsiran murji'ah untuk laisa minna, artinya tidak sama dengan kami, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dari murji'ah, yang ini dijumpai di kitab As-Sunnah karya Al-Khalal. Famin abtalil batil, maka termasuk kebatilan yang paling batil kalau kita hubungkan dengan masalah khobab. It annahu sayakunu, kalau laisa minna itu laisa mislana, maka satu hal yang batil makna hadis di atas, yaitu hadis tentang masalah khobab. It annahu, karena sayakunu jadilah man lam yufsid zaujata ahadin, siapa yang tidak memprovokasi cerai istri seseorang, maka berarti dia semisal Nabi dan para sahabatnya. Apakah kemudian maknanya jadinya demikian? Kalau laisa minna itu laisa mislana, maka yang melakukan khobab tidak semisal kami. Yang melakukan khobab atau yang melakukan takhbib itu tidak semisal dengan kami. Berarti yang tidak melakukan takhbib, provokasi agar istri itu minta cerai, dia semisal Nabi dan para sahabat? Nah, tentu tidak benar. Demikian juga tentang hadis masalah ghish. Nabi katakan man ghusha falaysa minna, siapa yang menipu bukan bagian dari kami. Kata Murji'ah, tidak semisal kami. Berarti lam wa man lam yughish, siapa yang tidak menipu maka dia seperti Nabi dan para sahabat. Tentu saja tidak. Wa hakadha demikian seterusnya. Maka silakan lihat dan baca sanggahan Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimallahu taala untuk perkataan Murji'ah ini di kitabnya Sarah Tahawiyah. Ya, kemudian nasihat dari Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, beliau sampaikan man namat laki namat aliki, siapa yang melakukan namimah untuk menguntungkanmu, dia akan melakukan namimah yang merugikanmu. Ya, artinya, siapa yang melaporkan perkataan A dan B tentang dirimu kepadamu, maka nanti di lain waktu dia ini, orang ini akan melaporkan perkataanmu tentang A dan B kepada A dan B. Sehingga sikap yang tepat ketika ada orang yang lapor-melapor di ini suka melaporkan omongan orang kepada kita, ini maka nasihatilah orang yang semacam ini sifatnya dengan lemah lembut, dengan nasihat yang baik. Al-marota talu marota, nasihatilah berkali-kali. Jika dia tidak terhenti, jika dia tidak mau berhenti, dia tidak jera, maka ingatkan kawan-kawanmu dari wanita yang suka melakukan namimah itu. Dan jauhilah duduk bersamanya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, dan jika engkau lihat orang-orang yang membicarakan dan mengolok-olok ayat kami, berpalinglah dari mereka. Tinggalkan mereka sampai mereka berbicara dalam topik pembicaraan yang lainnya. Dan jika setan membuatmu lupa, pengennya tidak duduk, ternyata duduk di situ, maka janganlah duduk setelah ingat bersama orang-orang yang zalim. Ini kemudian ada satu pembahasan tentang perbedaan ribah dengan namimah. Para ulama berselisih pendapat tentang ribah dan namimah, apakah keduanya sama ataukah dua kata yang sinonim. Pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ribah dan namimah itu berbeda. Masing-masing dari keduanya memiliki sisi umum dan khusus. Wajahian dari satu sisi. Maka namimah itu lebih luas dari satu sisi. Umum itu berarti lebih luas. Maka namimah itu dari satu sisi lebih luas dibandingkan ribah. Sedangkan ribah itu lebih luas daripada sisi yang lainnya. Wadhalika penjelasannya, karena namimah itu menukil dan melaporkan keadaan seseorang kepada orang lain. Dan yang haram itu manakala ala jihatil ifsad dalam rangka merusak hubungan. Dan ini dilaporkan tanpa serido dan tanpa serestu orang tersebut. Baik dia tahu ataupun tidak tahu. Sedangkan riba itu membicarakan orang lain fi ghaibatihi di belakangnya dengan pembicaraan yang tidak akan dia sukai dan tidak akan dia setujui. Maka syaratnya di belakang. Sehingga imtazatin namimah, namimah itu punya sisi perbedaan. Imtazat berarti dia punya kekhasan. Kekhasannya namimah yang haram adalah ala qasdil ifsad. Ada niat untuk merusak hubungan. Dan itu tidak disyaratkan untuk riba. Ya, riba itu tujuannya agar ketika kita ngomongin orang, ketika ada orang ngomongin orang lain di depan saya misalnya, ini riba, baik dia itu punya rencana, punya keinginan agar saya membenci orang itu ataukah tidak. Dari sini berarti riba lebih luas daripada namimah. Karena dalam riba tidak disyaratkan ala jadil ifsad. Ada tujuan agar teman ribahnya itu membenci orang itu. Kemudian sedangkan riba itu memiliki kekhasan. Bahasanya itu fi ghaibatil maquli fihi. Itu di belakang orang yang dibicarakan. Itu di belakang orang yang dibicarakan. Wastarqata, dan keduanya riba dan namimah itu memiliki titik-titik kesamaan. Fi ma'ada dzalika, dalam hal yang lainnya. Dan di antara ulama yang mensyaratkan riba itu harus al-maquli fihi, orang yang dibicarakan itu tidak ada, wallahu a'lam. Dan inilah yang tepat. Tidaklah disebut riba kecuali orang yang dibicarakan itu tidak ada. Kalau orang yang dibicarakan itu ada, maka namanya cacian dan celaan. Namanya sibab, namanya mencaci maki dan mencela. Sebentar, ya, kalau sebagai tambahan faedah, saya ingin bacakan penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi di tafsir surat Al-Hujurat tentang riba dan namimah. Dia menyampaikan namimah itu mengutip perkataan orang sebagiannya kepada sebagian yang lainnya, dikutip dan dilaporkan dalam rangka merusak hubungan di antara mereka. Dan beliau katakan, termasuk dalam namimah sebagian bentuk riba. Jadi sebagian bentuk riba. Jadi ada irisan. Jadi kalau dari Syekh Mustafa Al-Adawi, ada irisan. Sebagian bentuk riba itu termasuk namimah. Kapan riba itu menjadi namimah? Ka'an tadkura sakhso. Semacam Anda membicarakan seseorang. Fi ghaibatihi, dan orangnya tidak ada. Dan bima fihi, dengan sesuatu yang real ada pada orang tersebut. Mima yasu'uhu, yang dia tidak suka kalau hal itu diceritakan dan dibicarakan. Qasidan bidzalikal al-ibsada. Namun tujuan dari ghibah ini, ngerasani ini adalah supaya teman ghibahnya itu membenci orang itu. Ya, maka kalau kalau penjelasan saya Mustafa Al-Adawi, jadi sebagian ghibah itu namimah. Syaratnya ketika seorang itu mengghibah dan menggunjing, dan syarat-syarat ghibah itu terpenuhi, itu sesuatu yang tidak disukai, dibicarakan di belakang, kemudian sesuatu yang real, nah, ini syarat ghibah. Itu real, tidak disukai, kemudian tidak disukai oleh orang yang dibicarakan, orang yang jadi objek pembicaraan, jika dia tahu dia tidak suka, kemudian di belakangnya. Tiga unsur ghibah terpenuhi, kemudian ditambah dengan ya, supaya teman ghibah itu tidak suka dengan orang yang dibicarakan. Nah, ini jadi namimah. Namun jika tanpa ada unsur ini, maka itu murni ghibah. Murni itu ghibah. Kemudian namimah. Maka namimah itu bisa, kalau namimah itu bisa bohong, fitnah. Fitnah. Jadi misalnya A lapor kepada saya. Lapor kepada saya, B itu ngomong demikian tentang jenengan gitu. Padahal itu bohong. Supaya saya tidak suka dengan B. Maka di sini terjadi namimah, namun bukan ghibah. Karena kalau syarat ghibah itu nyata. Syarat ghibah itu nyata. Kalau ini bohongan. Tujuannya saya agar saya tidak suka dengan B. Tujuan A itu melaporkan, ngomong demikian kepada saya adalah supaya saya tidak suka. Saya jadi benci, saya jadi memusuhi B. Itu tujuannya. Maka ini namimah namun bukan ghibah. Nah, maka unsur penting supaya disebut namimah adalah ala jihadil ifsad, tujuannya untuk merusak hubungan. Tujuannya supaya orang yang dijak ngomong itu benci dan memusuhi. Kalau itu nanti itu satu hal yang di tujuan ini itu nyata, itu real, jadinya ghibah. Ya, jika tidak nyata, tidak real, maka itu fitnah dan namimah, namun bukan ghibah. Kemudian lanjutnya, waqad dzakara disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Beliau menyebutkan satu bab di kitab Tauhid, judulnya bab penjelasan sedikit tentang jenis-jenis sihir. Ini di kitabnya kitab Tauhid. Maka di antara dalil yang beliau sebutkan di bab tersebut, hadis yang diriatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu adhu?' Itulah namimah." Ya, apa itu namimah? Al-qalatu bainan nasi. Orang yang menyampaikan perkataan di antara manusia. Yaitu pelaku namimah. Pensyarah kitab Tauhid, Syekh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan, Ibn Abdul Bar al-Maliki menyebutkan dari Yahya Ibn Abi Kathir, qal Yahya Ibn Abi Kathir mengatakan, yufsidun namamu wal kadzabu, para pelaku namimah dan pelaku kebohongan, yaitu pembuat fitnah, itu bisa merusak dalam dalam sesaat, sesuatu yang tidak bisa dirusak oleh tukang sihir dalam setahun. Abul Khattab di kitabnya Uyunul Masail mengatakan, wa minas sihri, termasuk sihir. Nah, ini sihir dalam makna yang luas ya. Ini kata sihir itu dalam makna yang luas terjadi perubahan tanpa disadari. Yaitu maknanya secara bahasa. Ini sesuatu yang lembut dan tidak diketahui sebabnya. Jadi halus tiba-tiba semula baik-baik jadi benci sekali. ini ada pada namimah. Maka termasuk sihir, yaitu sihir dalam maknanya secara bahasa adalah berjalan menebarkan namimah dan merusak hubungan di antara manusia. Ya, kalau disampaikan di kitab Al-Furu', kenapa disebut namimah itu sihir? Wajuhun, dan penjelasannya, bahasanya orang yang melakukan namimah itu bermaksud al-adha, mengganggu dan menyakiti dengan perkataan dan perbuatannya. Dan dia lakukan ala wajil makri, dan ini adalah dalam bentuk makar, walhaylati, dan tipu daya. Maka ini mirip dengan sihir. Ya, maka ini mirip dengan sihir, dan karena ini disebut sihir. Wahada, dan ini diketahui dengan kebiasaan dan budaya. Annahu, ya, bahwasannya namimah itu memiliki yu'athir, memberikan pengaruh dan membuahkan apa yang dilakukan oleh sihir. Atau bahkan lebih parah. Sehingga diberilah namimah hukum sihir. Ya, diberi hukum sebagaimana hukum sihir. Dalam rangka menyamakan dua hal yang sama atau dua hal yang mirip. Akan tetapi dikatakan tukang sihir itu kafir karena sihirnya. Karena faktor sihirnya. Dan ini adalah satu hal yang bersifat spesifik. Dan dalilnya spesifik. Wahada laisa bisahirin. Sedangkan pelaku namimah itu bukanlah tukang sihir dalam pengertian punya ilmu sihir yang itu menyebabkan kekafiran. Hanya saja pelaku namimah itu yu'athiru amaluhu, perbuatannya dan tindakannya itu memiliki dampak sebagaimana dampak dari sihir. Maka dia diberi sebagaimana hukumnya sihir, kecuali dalam satu hal. Maka namam itu statusnya sebagai tukang sihir, kecuali pertama, fimakhtasobi minal kufri, kekafiran, label kekafiran yang merupakan kekhasan sihir. Ya, kecuali dalam kekafiran yang merupakan kekhasan sihir. Kemudian yang kedua, adam qabuli taubati. Ya, tidak diterimanya tobat tukang sihir. Ya, menurut pendapat sebagian ulama. Ya, tobatnya tukang sihir tidak diterima. Nah, dalam dua hal ini, namam pelaku namimah berbeda dengan tukang sihir. Intah sekian, mulakhasat secara ringkas. Wabihi, dan dengan penjelasan ini nampaklah kecocokan bab, kecocokan hadis yang mengatakan bahwasanya namimah itu sihir. Atau kecocokan antara namimah dengan judul bab-babnya bicarakan tentang masalah sihir, hadisnya masalah namimah. Maka sihir itu bagian dari namimah, itu bagian dari sihir dalam masalah pengaruhnya, dampaknya. Dan namimah disebut sihir itu dalam rangka menyamakan dua hal yang semisal atau yang mirip. Namun namimah itu tidaklah sama dengan sihir dalam dua hal. Pertama dalam label kekafiran, kemudian yang kedua dalam tidak diterimanya tobat tukang sihir. Maka di antara bentuk namimah atau yang bisa tergolong namimah tadi adalah takhbib. Karena atau di antara bentuk merusak hubungan, namimah itu kekhasannya merusak hubungan. Dan merusak hubungan, kalau takhbib itu belum tentu merusak, belum tentu namimah. Belum tentu namimah. Tapi yang tadi ada pembahasan tentang takhbib, karena sama-sama, dia memiliki kesamaan dengan namimah dalam masalah ifsad, merusak hubungan. ya tentang takhbib, saya ingin bacakan satu fatwa, itu fatwa Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala. Ya, beliau mengatakan hadzal amal minasid sadiq fi igha'i zaujah, perbuatan kawan yaitu memprovokasi istri dan wa takhbibiha, ya ada takhbib yang dia lakukan, memprovokasi istri untuk minta cerai dari suaminya, ini satu hal yang tidak boleh dan ini kemungkaran, satu hal yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan Nabi mengingatkan bahayanya, fa'alihi taubatu ilallahi min dhalika, maka orang yang melakukan takhbib wajib bertobat pada Allah. Kemudian misalnya pelaku takhbib itu laki-laki, ya, orang ketiga itu laki-laki, akhirnya setelah perempuan ini bercerai dinikahi oleh khobab, ya, maka kata Syekh bin Baz, wa zawaju sahihun, ya, pernikahannya itu sah. Akan tetapi laki-laki ini yang menjadi pihak ketiga yang menyebabkan perceraian, ya, dia berdosa. Dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah dari apa yang dia lakukan. Namun idza kana tazawwajaha ba'da khuruji minal iddah, namun jika dia menikahinya setelah perempuan tersebut berakhir masa iddahnya, fala haraja, tidak mengapa, namun dia berdosa. Demikian juga si perempuan ini berdosa. Si perempuan juga punya kewajiban bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, sehingga kilahuma, dua-duanya berdosa. Laki-laki yang menjadi pihak ketiga yang melakukan takhbib, yang menjadi khobab, dan si perempuan berdosa. Wa amma zawju, adapun si suaminya, maka dia tidak berdosa jika dia tidak tahu. Dan maka tidak mengapa atasnya, akan tetapi karena dia tidak mengetahui perbuatan lelaki yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Wahada rajul, maka orang lelaki yang ketiga ini telah mengkhianati si suami tentang istrinya dengan melakukan takhbib dan mendorong istrinya untuk meminta untuk pisah. Maka pihak ketiga ini telah melakukan kejahatan. Kewajibannya bertobat kepada Allah min dalika, dari hal tersebut, dan menyesali apa yang telah berlalu dan bertekad untuk tidak mengulangi hal semacam itu. Wa idza tayassara, dan jika perpisahan itu terjadi karena takhbib, kata Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, jika memungkinkan dia meminta maaf kepada suami yang dulu dan meminta maaf karenanya, meminta maaf apa yang telah terjadi, ya, maka ini satu hal yang baik, dengan syarat idalam ya tartab ala hadza syarrun fa hadza hasanun, jika tidak menimbulkan dampak buruk maka ini satu hal yang baik, namun secara umum pasti akan menimbulkan dampak buruk karena dia tahu ternyata yang bikin istrinya itu mengajukan gugat cerai adalah laki ini. Nah, tentu ini satu hal yang jika dia tahu maka dia akan marah dan seterusnya. Jadi secara umum meminta maaf satu hal yang tidak memungkinkan. Ya, maka di sini disampaikan, ya, kalau pelaku takhbib itu adalah seorang laki-laki, maka ini dosa. Ya. Nah, kemudian jika perempuan itu kemudian bercerai, kemudian nikah dengan khobab, maka nikahnya adalah nikah yang sah. Ya, menurut pendapat yang paling kuat, ini pendapat mayoritas para ulama, dan ini yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala. Ya, demikian yang disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.